Lukas pasai bud. Isa kage kuasa le roh Allah, wate gop nyan getinggai krung Yordan. Roh Allah yang pimpin gop nyan upadang pasi. Lam padang pasi nyan, Isa ji ujo le iblih, put pluh uro trip ji. Wate lam kenong ujo nyan, gop nyan hana gepajuh sapu. Dan ake ji gop nyan terasa du, ji pegah le iblih ubak gop nyan. Gata anu Allah kon, jika tayu ubak batenyo mangajut keruti. Gejawab le Isa, lam Alkitab na tetulih lagenyo. Manusia hana hasil udip ngelipajuh ruti mantong. Dan iblis laju jiba Isa u tempat yang paling manyang. Dan lam si klep mata, le iblis laju jitunyo ubak Isa kerajun lam donya. Bermandum kekuasaan dan kekayaannya ulun beri ke drone. Kun iblis ubak Isa, sababan mandum ka keberi ke ulun, dan ulun jut mantong, ulun beri astranyan ubak so mantong yang ulun galak. Ban mandum nyan tema jut ke hak milik drone, menyo drone sujud ne sema ulun. Gejawab le Isa, lam Alkitab na tetulih lagenyo, semah ke Tuhan Allah gata, dan bak gopnyan mantong gata mengabdi. Dan le iblis jiba tema Isa u Yerusalem, oh truh kenan, laju jipudu Isanyan, atuh tampung bait Tuhan, si raju pegah ubak gopnyan lagenyo. Drone kon an Allah, ji drone grup uyuk, pon atenyo, sabab lam Alkitab na tertulih lagenyo. Allah tema geyu malaikat-malaikat gopnyan, mangat jikawai drone ngon cara get-get. Dan menancit malaikat-malaikat tema gesambut drone ngon jaru gopnyan. Mangat kaki drone hana kenong ate bate. Gejawab le Isa, lam Alkitab na tetulih lagenyo, bek gata ujo Tuhan Allah gata. Oh kalu seleso ji ujo Isa ngon mebago cara le iblih nyan, laju ji tinggai Isa dan ji preh waten yang jeroh ke ji cuba lom. Oleh nyan, Isa ge gisa u Galilea, dan gop nyan laju ge kuasa le roh Allah. Haba ke hidro gop nyan, kame tabu ban saboh daerah nyan. Gop nyan ge semubut di rumah-rumah ibadat, dan ban mandum ureng ji pujo gop nyan. Isa gejak tema u Nazaret bak tempat gopnyan rayu. Watenyan uro sabat. Menurut kebiasaan gopnyan gejak u rumah ibadat. Sira gedong laju gepubut Alkitab. Dan laju geberi kitab Yesaya. Laju gepehah genulung kitabnyan. Dan meteme laju ayat yang suji lagenyo. Roh Tuhan naba ulun. Sabab gopnyan kagebaiat ulun. Ke ulun jak pesampo habaget ke ureng gasin. Gopnyan kage utus ulun, mangat lum pemaklum haba, pebebah ke ureng yang na di dalam gelap, dan geyu pepulih ureng yang buta. Geyu pebebah ureng yang tersiksa, dan geyu pesampo saat ji, Tuhan teka gejak peselamat umat gopnyan. Oh kaluh gebut kitabnyan, Isa laju gegulong lom lagi sot tema, dan gejak laju ubak petugah, dan olehnyan laju geduk. Ban mandum ureng yang na lam rumah ibadatnyan jinging atuh gopnyan. Dan Isa laju gepepon marit ngon awaknyan lagenyo. Ayat-ayat Alkitab yang ban leh ulun butnyan dibak uronyo kata pepenuh saat gata dengo wate ulun but buno. Tutu haban yang gepegah get lumpahna. Sampo awaknyan tu hirin-hirin dan jipu bena pu yang gepegahnyan. Awaknyan laju jipegah. Gopnyan kon anak Yusuf? Tema, Isa laju gepegah ubak awaknyan. Pasti gatanyo peguna peribahasanyo ke ulun. Doktor, pepulih ke tubuh dronuh kedro. But yang ajaib yang kamu dengo, dronuh pebut di Kapernaum. Dan nepebut ke lagenyan di kampung dronuh kedro. Ingat ke, hana nabi yang dihormat di kampung jih kedro. Dan gata dengo kehnyo. Bak jaman Nabi Ilyas, wate ujin hana ji tron-tron le si tengah ton trepji. Kateka musim dek yang paling parah ban saboh nanggro. Bak wate nyanji tat-tat inong-inong bale di nanggro Israel. bah pih menan. Petu Allah hana geyu ubak Nabi Ilyas. Mangat geja ubak sidro lam kawan inong balenyan. Teman yang geyu ja ubak siro inong bale di Sarpat lam daerah Sidon. Menancit zaman Nabi Elisa, jai lumpah na ureng Israel yang kenong penyakit kulit yang lumpah parah. Dan hana mesidropi lam kawan awaknyan yang naga pepuli. Selain na aman ureng Sirianyan. Ban mandum ureng yang na lam rumoh ibadatnyan, bungeh raya watia jidengo hainyan. Awaknyan laju jidong dan jiwse laju isya ulua banda. Jiba laju gopnyan bak bareh gunung. Ni bak banda droji. Na ke banda yang jipeget ke dro. Nid awaknyan kena jitula isya lam bareh gunungnyan. Tema isya laju gekuak kawan ureng ramenyan dan gejak laju ho lain. Gebedoh ni bak tempatnyan, isya laju gejak ubanda Kapernaum di Galilea. Nimbak bandanyan, gopnyan laju gepubut ureng rame wate uro sabat. Awaknyan hirin wate jikalon cara gopnyan semubut. Sabab gopnyan gepegah haba ngon penuh wibawa. Nimbak tempatnyan, lam rumoh ibadat, na sidro ureng yang kaji kuasa leh rojuhut. Urengnyan jiklik-klik habih sinega. Hai Isa, ureng Nazaret, pu kena drone pubut ato kamunya. Buka drone teka kena jak pembinasa kamu. Ulun kutepu sodranunyan. Drone utusan yang suci. Yang teka nibak potu Allah. Sengap. Dan Isa sira gedot atau roh jehetnyan. Tebit ke laju lam tubuh urungnya. Laju le roh jehetnyan. Jisempom urungnyan di keawaknyan mandum. Olehnyan jitebit lam tubuh urungnyan. Ngonhana jipesakit mebacut pih. Ban mandum ureng yang na nibak tempatnyan hirin, laju jimarit sabe ke dro-dro. Hana wayang tutu haba urengnyo, dengan wibawa dan kuasa, hase jiperintah roro jehetnyan, jitubit lam tubuh urengnyo, dan awaknyan pi laju jitubit nibak tempatnyan. Oh lehnyan, haba kehai Isa, laju mentabu ban sabah wilayahnyan. Isa laju getinggai rumoh ibadatnyan, dan gejak laju urumoh Simon. Mak tuan Simon yang inong, bawa tenyan tengah demam. Dan ureng-ureng yang na nibak tempatnyan, laju jejak pegah hainyan ubak Isa. Ban gedengo habanyan, Isa laju gejak ubak tempat eh mak tuan Simonnyan. Dan geusi laju demam maknyan. Dan demamnyan pih gadoh. Oh ban pulih gehnyan, le mak tuan Simon laju gebedoh gejak pertimang awak yang na lam rumohnyan. Wate mata uro tengah jilop, ban mandum ureng laju jiba ubak Isa, sedara-sedara geh nyangka kenong mubago rupa penyakit. Isa laju gekebah jarogopnyan atuh awaknyan masing-masing dan diureng sakitnyan pih pulih. Roh-roh jehut pih laju jitubit lam tubuh ureng-ureng rame. Sira jiklik-klik. Dranuka an Allah. Dan Isa laju gedhut awaknyan dan hana gebri roh-roh jehutnyan jipegah haba. Sabab awaknyan jitupu bahwa gopnyan raja peselamat. Wate mata uro kaji pepun tebit, Isa laju getinggai bandanyan dan gejak laju ubak saboh tempat yang sengo. Di ureng rame kaji pepun mita-mita gopnyan. Dan wate awaknyan kam rempok ngon gopnyan, awaknyan ji usaha mangat gopnyan bek getinggai le awaknyan. Tema Isa laju gepegah lagenyo. Habaget kehai pakriban potu Allah, gemat perintah, haruh ulenjak pesampo cit ubanda-banda lain. Sabab nyan ke, Allah geutus ulun lam donyanyo. Sabab nyan, Isa gemukutbah di dalam rumoh-rumoh ibadat, nyang na ban saboh nanggro Yudea.